Mitra Bisnis, Tempo menulis, pemerintah pusat menilai banjir di Jakarta disebabkan oleh kesalahan pemerintah daerah yang belum berhasil menyelesaikan beberapa proyek untuk mengatasi banjir tersebut. Sementara Gubernur DKI Jokowi mengatakan banjir yang terjadi juga merupakan tanggung jawab pemerintah pusat yang memiliki wewenang mengelola 13 sungai besar. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Asas Tigor Nainggolan. Pak Tigor, apa komentar Anda soal ini? Ya, saya melihatnya begini. Sebetulnya nggak perlu ya saling melemparkan kesalahan ke pihak lain ya. Yang penting adalah sekarang kan sudah terlihat tuh bahwasannya banjir Jakarta memang masih terjadi ya, gitu ya, dan cukup parah kondisi banjirnya dan korbannya juga banyak begitu ya. Nah, harusnya dilakukan segera adalah ke depan pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta duduk bersama. Mendesain dan merumuskan bersama masalah pemecahannya seperti apa. Itu. Dan siapa bertanggung jawab apa, lakukan apa, itu rinci dibuat dalam pertemuan tersebut. Dan itu harus diukur dari waktu ke waktu yang jelas. Dan dievaluasi juga sama-sama. Sehingga nanti akan kelihatan gitu loh. Apa yang sudah dicapai, dan apa yang perlu dilakukan lagi ke depan. Jadi nggak perlu salah-salahan, tapi duduk bersama untuk merumuskan pekerjaan bersama-sama. Persoalan banjir itu Jakarta sendiri adalah sebetulnya persoalan umumnya banjir itu karena air itu kan alirannya atau mengalirnya tidak lancar. Kedua, juga ketika dia mau meresap ke dalam tanah, resapannya itu sudah kurang. Nah, jadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mari kita evaluasi dari dua masalah tersebut. Berarti kan ada persoalan juga, dan dari dua besar itu kan ada persoalan-persoalan. Ya, tadi bisa turunannya adalah penataan kota yang nggak konsisten, mana lagi yang perlu dibereskan, dihijaukan kembali gitu ya. Jadi itu yang harus dilakukan bersama gitu loh. Bisa saja memang jelas, memang itu karena penataan kota kita ini berantakan ya. Baik, Pak Tigor. Melihat upaya Pemprov DKI dengan mengeruk sejumlah kali di Jakarta beberapa waktu lalu, bagaimana Anda melihatnya, Pak? Ya kalau kita lihat dengan kondisi banjir sekarang, berarti kan itu belum cukup. Ya langkah yang sudah dilakukan misalnya apa pengerukan waduk Pluit, ya terus juga persiapan mengeruk waduk Riario, ya pembebasannya. Ya itu belum cukup. Nah kalau misalnya kita lihat di Pluit gitu misalnya, Pak ya. Pluit itu kan sebetulnya daerah resapan air yang sangat parah diambil alih ya menjadi pemukiman. Coba selain yang di waduk Pluit, harusnya yang dievaluasi adalah keberadaan pemukiman lainnya yang ada di Pluit. Ya itu kan merupakan daerah resapan air ya, itu harus dibebaskan juga. Nah misalnya juga termasuk Pantai Dakapuk, dievaluasi juga, itu kan daerah resapan air juga. Ya, nah ya, seperti itu harusnya bersama-sama dan saya berharap harus tegas, gitu, jangan pilih-pilih gitu loh. Kalau emang ini daerah resapan air, ya harus dikembalikan gitu loh. Demikian Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta, Asas Tigor Nainggolan. Saya, Mandariska.